rambut wes ra ireng, wes malih rupane, ireng dadi putih saiki ne. Dino tambah dino, umur tambah tua, nanging koyo koyo ora tiroso. Ngatek dadi jaka nyonggo piringe ana, mempeng kerja ora mikir rokok. Pari pasan umur wes akeh cacae, nganti bingung anggonku ngitungi. Bapak, bapak, tekadmu kui tak puji. Bapak, bapak, kowe koyo senopati. Bapak, bapak, panasmu ngungkuli geni. Bapak, bapak, kena angin sayondati. Senatian wis tuwa, nekat mempeng kerja nyambut gawe, kanggo nguripi keluarga. Jaka nyonggo piringe ana, mempeng kerja ora mikir rokok. Pari pasan umur wes akeh cacae, nganti bingung angkon tekadmu kui tak puji. Bapak, bapak, kowe koyo senopati. Bapak, bapak, panasmu ngungkuli geni. Bapak, bapak, kena angin soyondati. Senatian wis tuwa, nekat mempeng kerja nyambut gawe.